sunyi, ku rindu belayanmu. Begitu berat ku rasa takdir yang ku terima. Inikah jalan kita terpisah, takkan mungkin bisa bersama.